bila engkau selalu ingin menang sendiri. Nilailah aku sesuka hatimu agar kau tak meninggalkan aku. Nilailah aku sesuka hatimu agar engkau tak. Suka hatimu agar engkau tahu.